السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني حفظكم الله، pada hari ini kita akan memulai lagi di dalam melanjutkan pembahasan mengenai hadith-hadith yang terdapat di dalam kitab Taharah yang kita ambil dari Bulughul Maram. Sebelum masuk kepada hadis yang kedua, apa hukumnya kita bertaharah dengan menggunakan air zam-zam? Jangan tumpaki taharah apa? Sayyidul Miyah, pemimpinnya air. Zam-zam merupakan sumur tertua yang dibuka oleh malaikat Jibril, milik dari Ismail alaihi salam dan ibunya Hajar, dan kisahnya ma'ruf, dan merupakan sumur tertua. Pada saat ini sumur zam-zam kurang lebih sekitar 38 hasta dari Ka'bah, dan sudah disembunyikan di lantai bawah, tidak tampak. Dahulu jelas, orang-orang setelah mengerjakan tawaf, mereka sholat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu, mereka berjalan menuju ke sumur zam-zam dan minum. Ini merupakan sunnah Nabi SAW ketika tawaf. Saat ini zam-zam sudah ditutup, dijadikan di lantai bagian bawah. Nah, maka apa hukum seseorang wudu atau taharah dengan menggunakan air zam-zam? Boleh apa enggak boleh? Jawabannya apa? Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau berpendapat zam-zam hanya diperbolehkan untuk berwudu. Kalau mandi jangan. Ini pendapatnya siapa? Imam Ahmad. Berwudu enggak ada masalah. Tapi mandi jangan. Imam Ahmad ibn Hanbal mengambil dari atharnya Ibnu Abbas, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Ibnu Abbas, inni la uhillu ma'a zamzam li mughtasilin. Aku tidak halalkan. Berarti bagi Ibnu Abbas hukumnya apa? Haram bagi beliau. Aku tidak halalkan air ini, yaitu zam-zam, bagi orang yang mandi. Wahuwa li syarib, karena air ini untuk diminum. Wali mutawaddi'in hal wabal. Adapun orang yang berwudu halal. Maka dari pendapat Ibnu Abbas inilah diambil pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya zam-zam hanya diperbolehkan untuk berwudu, tidak untuk mandi. Pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah, beliau menyatakan bahwasanya zam-zam boleh, artinya sah untuk mengangkat hadas. Zam-zam sah untuk mengangkat apa? Hadas. Hadas terbagi menjadi apa? Dua. Hadas kecil dan besar. Kalau hadas kecil berarti apa? Wudu. Hadas besar berarti mandi. Bagi pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah, Zamzam boleh untuk berwudu dan boleh untuk mandi. Kata beliau, tidak diperbolehkan untuk membersihkan najasa. Jadi bagi Abu Hanifah, boleh untuk mandi dan boleh untuk berwudu. Bagi beliau yang tidak diperbolehkan apa? Menghilangkan najasa. Apa dalil Abu Hanifah? Azhar yang disebutkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, tinggal di sekitar Ka'bah selama kurang lebih 1 bulan. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, tinggal di sekitar Ka'bah selama 1 bulan penuh. Ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Mundu mata kunt?" Mulai dari kapan kamu tinggal di sini? Di Masjidil Haram. Kok tiap hari terlihat Abu Dzar Al-Ghifari di sekitar Ka'bah oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Ditanyakan oleh beliau, "Mulai kapan kamu tinggal di sini?" Kata Abu Dzar, 30 yawman wa laylah. Sudah genap 30 hari 30 malam. Dan dia sendiri. Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Man kana yut'imuk?" Lantas siapa yang memberikan kau makanan? 30 hari lama. Siapa yang memberikan kau makanan? Kemudian Abu Dzar berkata, "Maliya illa Zamzam." Aku tidak mengkonsumsi apapun kecuali mak Zamzam. Enggak ada lain kecuali itu. Hatta samintu. Coba kau lihat Rasulullah sampai aku pun gemuk. Diperlihatkan perutnya. Diperlihatkan apa? Bentuk perutnya yang semakin membesar. Selama 1 bulan penuh aku minum air Zamzam sampai aku gemuk. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innaha mubarakah." Air ini memang penuh dengan berkah. Berkah dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak diberikan kepada selain dari jenis air-air yang ada. Innaha mubaraka, innaha ta'amu tu'min, wa shifa'u saqamin. Sesungguhnya air ini merupakan makanan yang mengenyangkan. Padahal air. Maksudnya orang yang minum Zamzam akan kenyang. Wa shifa'u saqamin. Dan merupakan obat dari segala macam penyakit. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, orang-orang yang umrah dan haji diperintahkan untuk memperbanyak minum air Zamzam. Karena itu merupakan konsumsi bagi mereka, vitamin. Maka dari hadis ini, Abu Hanifah mengatakan air Zamzam merupakan air yang penuh dengan barokah. Enggak pantas untuk digunakan membersihkan apa? Kotoran. Karena air ini penuh dengan barokah. Naam. Maka pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah, naam, tidak diperbolehkan untuk membersihkan najis dan diperbolehkan untuk mengangkat apa? Hadas. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ini merupakan pendapat yang rajih, bahwasanya air Zamzam layaknya air yang lain. Boleh digunakan untuk berwudu, enggak ada masalah. Boleh dipergunakan untuk mandi, enggak apa-apa. Dan boleh juga dipergunakan untuk membersihkan kotoran karena dia masuk ke dalam keumuman air. Dan ini merupakan pendapatnya jumhur al-ulama. Nah, sehingga kalau kita berangkat ke Masjidil Haram, nah, kemudian kita terpaksa menggunakan keran-keran yang di sana disiapkan untuk meminum air Zamzam, hukumnya boleh, enggak ada masalah. Nah, barakallahu fi. Kita lanjutkan kepada hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. عن أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه وأرضاه dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai. Sesungguhnya air yang suci tidak dinajiskan dengan sesuatu apapun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Tirmidzi, dan hadis tersebut sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitabnya Sahih Al-Jami'. Sesungguhnya air yang suci tidak dinajiskan dengan sesuatu apapun. Tentunya ikhwan ya afidhakumullah, sudah menjadi pengetahuan antum, kita membahas fikih di dalam kitab ini. Dan kita pun juga membahas sirah pada setiap sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan siapa tadi sahabatnya? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Abu Sa'id merupakan julukan. Abu Sa'id. Bapaknya siapa? Sa'id Al-Khudri. Beliau dikenal dengan julukan ini. Tinggal saat ini ikhwani afidhakumullah, siapa nama asli beliau? Kita sering sekali mendengar hadis diriwayatkan Abu Sa'id, Abu Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri. Nama Abu Sa'id Al-Khudri sesungguhnya adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn Tha'labah. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad ibn Malik, bapaknya namanya Malik ibn Sinan. Sinan ini siapa? Kakeknya. Ibn Tha'labah. Tha'labah ini siapa? Bapak dari kakeknya. Al-Ansari Al-Khazraji. Siapa nama beliau? Sa'ad. Anaknya Malik. Anaknya Sinan. Anaknya Tha'labah Al-Ansari Al-Khazraji. Al-Ansari, karena beliau dari penduduk apa? Madinah. Karena penduduk Ansar dari kalangan Madinah. Al-Khazraji, dari suku Khazraj. Karena di kota Madinah, di sana ada dua kabilah besar. Yang mana mereka bertemu dari bapak yang satu. Kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Aus dan Khazraj. Sahabat ini dari kabilah yang kedua, Khazraj. Sehingga disebut beliau Al-Ansari Al-Khazraji. Dikenal dengan kunyahnya, julukan Abu Sa'id Al-Khudri. Khudri merupakan nisbah dari Khudrah. Khudri itu nisbah, penisbatan kepada Khudrah. Khudrah merupakan kampung. Hayyun min ahya'il ansar. Ansar punya banyak kampung. Mereka terbagi menjadi dua kabilah, Aus dan Khazraj. Aus punya beberapa kampung, Khazraj punya beberapa kampung. Di antara kampungnya Khazraj, ada yang bernama Khudrah. Dari kampung Khudrah inilah, beliaulah lahir. Sehingga ini disebutkan kepada kampung itu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kapan beliau masuk Islam? Sebelum ini ikhwani afidhakumullah, Abu Sa'id lahir pada tahun 10 sebelum hijrah. Abu Sa'id Al-Khudri lahir pada tahun 10 sebelum hijrah. Pertanyaan kepada antum, berarti berapa jaraknya antara sahabat ini dengan Nabi dari sisi umur? Tinggal antum lihat Umur berapa Nabi hijrah dikurangi 10? Nabi hijrah umur berapa? Hah? Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat umurnya berapa? 40 tahun. Di kota Mekah 13 tahun. Berarti berapa? 53 beliau baru hijrah ke kota Madinah. 53 dikurangi 10. Berarti berapa? 43 tahun. Lumayan apa? Lumayan jauh. Antara Nabi SAW dengan sahabat ini 43 tahun karena beliau lahir 10 tahun sebelum hijrah. Beliau masuk ke dalam agama Islam bahkan sebelum umur balig. Artinya apa ikhwani afidhakumullah? Beliau sudah mengenal Nabi alaihi salatu wassalam sejak kecil. Bahkan ketika peperangan Uhud pada tahun berapa? Hah? 2 hijrah peperangan Badar. Uhud. Hah? 3 atau 4? Kurang lebih sekitar 1 tahun setengah setelah itu. Nah, ketika terjadi peperangan Uhud, sahabat ini dibawa oleh abahnya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Dan umur beliau pada peperangan Uhud 13 tahun. Nah. Fahamalathu abuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh bapaknya Abu Sa'id al-Khudri kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Tujuannya apa? Izin supaya anaknya ikut bertempur. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka korbankan apa yang mereka punya. Bahkan anak mereka sendiri. Untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Masih muda belia, 13 tahun dibawa oleh abahnya. Istadanat minan Nabi alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, aku ingin bawa anakku kepada peperangan Uhud. Karena abahnya ingin berangkat. Famana'ahu an-nabi alaihi salatu, dilarang oleh Rasulullah karena belum cukup umurnya. Karena Nabi alaihi salatu wasalam punya aturan minim yang ikut di dalam kancah peperangan umur berapa? Minim pada peperangan Nabi alaihi salatu wasalam yang boleh ikut di kancah pertempuran umurnya berapa? Berapa? 15. Paling muda 15 tahun. Kurang dari itu enggak boleh. Karena umur Abu Sa'id berapa? 13 tahun. Enggak masuk kategori. Sehingga Abu Sa'id pun pulang ke rumah dan tidak diberikan izin untuk bertempur. Dan qadarullah, abahnya pun meninggal di pertempuran tersebut. Abahnya meninggal di pertempuran tersebut. Kemudian pada peperangan Khandaq. Pada tahun berapa? Peperangan Khandaq pada tahun 4 Hijriah. Abu Sa'id al-Khudri sudah berumur berapa? Kalau tadi 13 tahun, tambah sekitar 2 tahun. Sekitar 15 tahun. Masuk apa enggak masuk? Masuk, berarti peperangan pertama yang diikuti oleh Abu Sa'id al-Khudri adalah peperangan apa? Peperangan Khandaq. Dan di antara fadilah beliau mengikuti peperangan Khandaq bersama Nabi alaihi salatu wassalam dan mengikuti bai'at apa? Bai'at Ridwan. Bai'at Ridwan. Bai'at bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Bai'at Ridwan ini pada tahun berapa? Pada tahun ke-6 Hijri. Bai'at Ridwan ini terjadi pada tahun 6 Hijri. Kenapa kok sampai disebutkan fadilah? Sekedar bai'at saja. Kok merupakan sebuah keutamaan? Perlu antum ketahui ikhwani afidhakumullah. Nabi alaihi salatu wasalam 6 tahun di kota Madinah. Beliau sangat ingin sekali untuk menegakkan ibadah umrah. Cinta sekali kepada tempat kelahirannya, kota Makkah. Sudah kangen, 6 tahun. Meninggalkan tempat kelahiran tercinta. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam pada bulan Dzulqa'dah keluar dari kota Madinah bersama 1400 para sahabat. Jumlah yang besar. Mereka berjalan ingin melaksanakan ibadah tersebut menuju ke kota Makkah. Kemudian sampai kabar burung kepada kaum Quraisy bahwasanya Muhammad alaihi salatu wasalam bersama pasukannya berkuda. Bahkan jumlah mereka kurang lebih sekitar 1400 orang. Dipikir apa? Mau menyerang. Dipikir oleh orang-orang Quraisy Muhammad akan menyerang kita. Sehingga mereka pun menyiapkan pasukan untuk menghadang Nabi alaihi salatu wasalam agar tidak bisa masuk ke kota Makkah. Nabi alaihi salatu wasalam kemudian sampai kepada beliau bahwasanya orang-orang Quraisy menyiapkan pasukan untuk menghadang Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga Rasulullah mengirim Uthman ibn Affan sebagai utusan delegasi sekedar menyampaikan saja kepada mereka, kita tidak niat untuk berperang. Tidak niat untuk bertempur. Tujuan kita datang untuk ibadah umrah saja. Setelah itu kita pulang ke kota Madinah. Diutusnya Uthman ibn Affan. Menantu beliau sendiri. Ketika Nabi SAW sampai di sebuah tempat yang namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah ini sebagian barat dari kota Makkah. Sudah tidak jauh. Ketika Nabi SAW sampai di kota atau di daerah Hudaybiyah yang merupakan bagian barat dari kota Makkah, dikabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya Uthman dibunuh. Dan merupakan suatu perkara yang aib bagi orang Arab. Karena adatnya mereka delegasi yang merupakan utusan, itu harus dihormati. Yang namanya utusan, harus dihargai. Tidak boleh ditumpas, tidak boleh dizalimi. Karena datang untuk sebuah hajat. Dan mereka lemah. Sehingga membunuh utusan, merupakan perkara yang aib bahkan bagi adatnya Arab sejak zaman dulu. Dianggap sebuah kehinaan. Nabi SAW mendengar Uthman ibn Affan terbunuh. Beliau marah sambil mengatakan, Al-bay'atul bay'ah. Wahai para sahabatku, sekarang bay'at, sekarang bay'at. Sehingga para sahabat pun berjalan menuju Nabi alaihi salatu wassalam. Apa isi bai'at tersebut? An la yafirra ahadan hatta al-mamat. Mereka akan bertempur melawan orang-orang Quraisy sampai titik darah penghabisan dan tidak ada satu pun yang boleh kabur. Karena utusan mereka mereka bunuh. Perjanjiannya dengan Nabi alaihi salatu wassalam, semua yang hadir akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Kata Salamah ibn Aqwa, kita pun berjalan menuju Nabi alaihi salatu wasalam. Wa huwa qa'imun tahta sumrah. Dan Nabi alaihi salatu wasalam berdiri di bawah naungan pohon sumrah. Pohon sumrah ini pohon yang ma'ruf di Jazirah Arab. Nah, pohonnya memiliki daun yang kecil dan berduri. Pohon sumrah. Nabi alaihi salatu wasalam bernaung di bawah pohon ini. Kemudian mereka pun berbaiat yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat apa? Baiat ini sampai Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Al-Fath. Laqad radiyallahu 'alal mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ridha. Dari kata-kata ridha ini disebut bai'at. Ridwan. Yang artinya ridha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepada engkau tulus ikhlas kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'alima ma fi kulubihim, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hati-hati mereka. Fa'anzala sakinata alaihim, para sahabat diberikan ketenangan, ketentraman, kemantapan untuk bertempur bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Wa'athabahum fathan qariba, dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Sebentar lagi. Nah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memberikan keutamaan kepada mereka. Beliau bersabda, "Lan yadkhulal nar man baya'a tahta syajarah." Tidak akan masuk ke dalam surga, atau afwan, tidak akan masuk ke dalam api neraka orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Pohon apa ini? Pohon sumrah. Lan yadkhulan nar man baya'a tahta syajarah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Berarti 1400 sahabat tersebut dijamin oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka semuanya penghuni surga. Dan yang termasuk ikut dalam baiat tersebut sahabat siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dan ini salah satu keutamaan beliau. Kemudian, apa pengorbanan sahabat ini di dalam Islam? Merupakan satu di antara mukthiruna fil hadis, sahabat yang banyak meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan mencapai lebih dari 1000 hadis. Beliau belajar menghafal dari Nabi alaihi salatu wasalam yang dikumpulkan oleh para ulama, bahwasanya hadis yang disebutkan dan dinukilkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini melebihi 1000 hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga, ikhwani hafizakumullah, beliau sampai menjadi muftinya penduduk kota. Hah? Dari mana beliau? Dari Madinah. Termasuk mufti setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wasalam di kota Madinah, menunjukkan betapa luasnya ilmu dan fikihnya sahabat tersebut. Bahkan dikumpulkan secara detail yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri kurang lebih sekitar 1170 hadis. 1170 hadis radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Tidak tanggung-tanggung ikhwani afidhakumullah. Bahkan yang belajar dari sahabat ini adalah para sahabat yang lain. Bayangkan. Yang belajar kepada Abu Sa'id Al-Khudri tidak tanggung pada sahabat yang lain. Di antaranya sahabat yang terkemuka Anas bin Malik, yang menjadi pembantu Nabi SAW selama 9 tahun. Anas bin Malik muridnya Abu Sa'id. Belajar dari beliau. Sahabat belajar dari sahabat. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Begitu pula anaknya Umar. Yang bernama siapa? Abdullah bin Umar. Menjadi muridnya Abu Sa'id Al-Khudri. Dan begitu pula sahabat Jabir, Anas, kemudian Ibn Umar, kemudian Jabir Ibn Abdullah. Adapun dari kalangan para tabi'in amat sangat banyak sekali. Dari kalangan para tabi'in amat sangat banyak sekali. Kemudian beliau wafat pada tahun 63 Hijri. Beliau wafat pada tahun 63 Hijri. Berarti berapa umur beliau? Kurang lebih sekitar 73 tahun. Ini Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian hadis yang ketiga. An Abi Umamah Al-Bahili. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Sahabat yang berikutnya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Nabi SAW bersabda, air tidak akan dihukumi najis sampai berubah dari tiga unsurnya. Air tidak dihukumi najis sampai berubah dari tiga unsurnya. Yang pertama dari bau. Sudah berubah. Maka jangan dipakai. Kemudian yang kedua, ta'mihi. Rasanya. Ada bau anyir. Atau rasa dari kenetralan air tersebut. Sudah bisa dirasakan perubahannya. Maka jangan dipakai. Kemudian unsur yang ketiga, walaunihi. Warnanya. Bau, rasa, dan warna. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihukumi lemah oleh para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihukumi lemah oleh para ulama. Sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ada nisa kurang berapa menit? Tinggal 20 menit. Nah. 18 menit. Nah. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau pun dikenal dengan julukannya Abu Umamah. Umamah adalah anak. Dan nama asli beliau adalah Sudai ibn Ijlan ibn Wahab Al-Bahili. Nama beliau adalah Sudai, anaknya Ijlan, anaknya Wahab, dari kabilah Al-Bahil. Abu Umamah Al-Bahili. Sekali lagi, namanya siapa? Sudai ibn Ijlan ibn Wahab Al-Bahili. Beliau lahir pada tahun 21 sebelum hijrah. Berarti berapa jaraknya sahabat ini dengan Nabi alaihi salatu wasallam? Sahabat tersebut lahir pada 21 tahun sebelum hijrah. Berarti 53 dikurangi 21, sekitar 32. Jarak sahabat ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat ini memiliki sebuah keutamaan, kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dalam musnadnya. Kata Abu Umamah, ansha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatan. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam mempersiapkan sebuah pertempuran. Fa'ataituhu, aku pun mendatangi beliau. Kata Abu Umamah, ya Rasulullah, ud'ullah li bisyahada. Wahai Rasulullah, tolong doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan kepadaku pahala syahid. Karena sebentar lagi pertempuran akan berkecamuk. Mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam sambil mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah li bisyahada, doakan Allah agar aku mati syahid. Dan ini harapan mereka. Nabi alaihi salatu wasalam kemudian berdoa, Allahumma sallimhum wa ghnimhum. Ya Allah, selamatkan mereka dan kasih harta rampasan perang. Selamatkan mereka. Maksudnya siapa? Abu Umamah Al-Bahili. Dan kasih mereka harta rampasan perang. Kata Abu Umamah, فغزونا وسلمنا وغنمنا. Kita pun berangkat bertempur dengan sengit. Aku selamat. Yang lain banyak yang wafat. Dan aku mendapatkan harta rampasan perang. Aku selamat. Dan aku mendapatkan harta rampasan perang. Berjalan beberapa waktu, ansya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatan thaniyah. Nabi alaihi salatu wasallam akan mengumandangkan peperangan yang kedua. Fa'ataituhu, kedua kali aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harapan para sahabat. Tidak minta kenikmatan dunia. Beliau sekali lagi mengatakan, ya Rasulullah, ud'uli bisya'ada, ya Rasulullah, doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar aku wafat di peperangan ini. Mendapatkan pahala syahid fi sabilillah. Yang mampu memberikan syafaat kepada 70 orang keluarga di rumahnya. Yang nanti akan dipanggil pada hari kiamat. Yang mana badannya berwarna merah, merahnya darah. Dan bau-baunya apa? Mesik. Bagi orang-orang yang tertulis mendapatkan pahala syahid fi sabilillah. Maka kata Abu Umamah, doakan kepada Allah aku mendapatkan pahala itu. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma sallimhum wa ghannimhum. Ya Allah, selamatkan mereka, kasih harta rampasan perang. Kata Abu Umamah, faghazawna, kita pun perang. Banyak yang meninggal. Aku selamat dan mendapatkan harta rampasan perang. Jelang beberapa waktu akan dikumandangkan lagi pertempuran yang ketiga. Sebelum berangkat kembali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana giatnya para sahabat? Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ataituka marratain. Wahai Rasulullah, aku sudah mendatangimu dua kali. Fasa'altuka an tad'ullaha li bisyahada. Aku meminta kepada engkau untuk berdoa kepada Allah memberikan kepada kita syahada, pahala syahid. Akan tetapi engkau mendoakan kita dengan keselamatan. Fa'arju, tolong. Aku memohon an tad'ullaha li bisyahada pada kali ini. Doakan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala syahid kepadaku." Nabi alaihi salatu wasalam berdoa, Allahumma sallimhum wa ghannimhum. Ya Allah, selamatkan mereka dan kasih harta rampasan perang. Seolah-olah Nabi alaihi salatu wasalam tahu. Tentunya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat ini akan diberikan umur yang panjang. Faghzawna fasallimna wa ghanimna. Kita pun berangkat berperang. Kali yang keberapa ini? Yang ketiga. Banyak yang meninggal, aku pun selamat dan mendapatkan harta rampasan perang. Berjalan beberapa waktu mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam sambil berkata, ya Rasulullah, murni bi amalin yanfa'i Allahu bihi. Ya Rasulullah, kasih sudah sebuah amalan yang bermanfaat buatku. Kata Abu Umamah, ya Rasulullah, kasih kepadaku sebuah amalan yang mudah-mudahan dengan amalan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepadaku. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam baru menjawab, alaika bisawm fa innahu la mitlalah. Hendaknya engkau berpuasa. Karena puasa itu tidak ada tandingannya. Dari sisi apa? Pahala. Hendaknya engkau berpuasa. Karena puasa ini tidak ada tandingannya. Kata rawi hadis ini mengatakan, fama ru'ya Abu Umama wala khadimu wala imra'atuhu illa siyama. Setelah diperintahkan oleh Nabi SAW dengan amalan ini, Abu Umama tidak pernah terlihat beliau, istrinya, pembantunya, kecuali dalam keadaan berpuasa. Ini para sahabat. Diberikan sebuah amalan dan mengambil yang terbaik. Dan mereka implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak hanya beliau, didakwahkan kepada yang lain. Istri, bahkan pembantu. Tidak pernah dilihat Abu Umama, pembantu dan istrinya, melainkan mereka berpuasa. فَلَا يُرَدُّ خَانْ نَهَارًا فِي بَيْتِهِ. Bahkan tidak pernah dilihat asap di siang hari di rumahnya. Memang dulu tidak ada kompor, tidak ada gas. Pakai kayu, bakar. Jadi kalau masak, nampak apa? Asap. Tidak pernah di dalam rumah Abu Umama terlihat asap ketika siang hari. Berarti apa? Dalam keadaan berpuasa. Illa idza nazala fihi mudhaif. Kecuali kalau datang kepada mereka tamu. Jadi bisa dilihat. Kalau ada asap berarti Abu Umama punya tamu. Tidak ada asap berarti Abu Umama berpuasa. Berjalan beberapa waktu. Mendatangi Nabi SAW kembali. Yang keberapa ini? Hah? Yang kelima. Ya Rasulullah, amartana bis-siyam, fanas'alullaha an yubarika fi. Wahai Rasulullah, engkau telah perintahkan aku untuk berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada amalan tersebut karena beliau sudah lakukan. Bahkan istri dan pembantunya juga ikut. Famurni bi amalin akhar. Tidak sampai di situ ikhwani afidhakumullah. Senantiasa haus, lapar kepada apa? Amalan. Wahai Rasulullah, setelah puasa tunjukkan kepadaku amalan yang lain. Aku akan kerjakan. Sahabat siapa ini? Abu Umama, perawi hadis yang kita baca tadi. Nabi SAW bersabda, innaka lan tasjuda lillahi sajida. Engkau tidak melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kali sujud. Illa rafa'aka Allahu biha daraja. Engkau tidak akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kali sujud, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu. Wa khata'anka biha khati'ah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan. Derajatmu diangkat, dosamu diampuni. Dengan apa sujud? Maksudnya sujud di sini apa? Salat. Fama yura Abu Umama illa sha'iman qa'ima. Maka Abu Umama tidak pernah dilihat kecuali dalam keadaan puasa dan dalam keadaan apa? Salat. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dan memang ikhwani afidhakumullah, Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang. Beliau wafat di Hims. Hims kalau zaman sekarang sebuah daerah di Syria. Sebuah daerah di Syria pada tahun 86 Hijrah. Pada tahun 86 Hijrah. Dan umur beliau sampai 106 tahun. Umur beliau sampai 106 tahun. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda apa? Allahumma sallimhum wa ghannimhum. Abu Umama Al-Bahili, umur beliau ketika wafat 106 tahun. Dan beliau merupakan sahabat yang terakhir mati atau afwan. Sahabat yang terakhir meninggal di negeri Syam. Karena Syria bagian dari apa? Bagian dari Syam. Abu Umama merupakan sahabat yang paling terakhir. Nah, masanya meninggal di negeri Syria, mungkin yang ini yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita lanjutkan pembahasan fikih mengenai hadis tersebut pada kesempatan yang akan datang. Ilahuna walhamdulillah.